Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah berhenti, dan seandainya nikmat tersebut pun telah kita syukuri, maka niscaya syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sudah nikmat yang patut juga kita syukuri. Salawat salam marilah kita perbanyak untuk haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, ahlul baitnya, dan setiap umatnya yang senantiasa setia untuk mengikuti ajarannya. Di pagi hari yang berbahagia ini, para pemirsa sekalian, kita masih di pembahasan tentang karakteristik manhaj salaf, ya, yang mana kita telah sampai di kaedah yang keempat atau karakteristik yang keempat, yaitu kaedah yang berbunyi manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tiga karakteristik manhaj salaf. Yang pertama, manhaj salaf ini manhaj yang sangat jelas dan mudah difahami. Yang kedua, manhaj salaf adalah manhaj yang bersepakat di atas satu manhaj atau metode beragama. Maksudnya adalah metode beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, manhaj salaf itu bersatu di atas kebenaran, bukan di atas kepentingan atau di atas golongan atau di atas kesukuan dan lain sebagainya. Yang keempat, manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Nah, ini yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah atau orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka akan bersikap adil kepada siapapun, baik itu kepada temannya, ya, ataupun bahkan kepada musuhnya. Karena prinsip mereka ataupun pegangan mereka ketika mereka bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia adalah kebenaran, ya, sehingga atau keadilan. Sehingga hal yang seperti ini tidak bisa dipengaruhi oleh sikap buruknya orang lain kepada kita, ya, ataupun tidak adanya keuntungan duniawi dari orang lain yang diberikan kepada kita jika kita berbuat adil kepada dia. Ya, karena motivasi ahlu sunnah seorang muslim ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia atau kepada makhluk yang lain, motivasinya adalah ibadah. Motivasinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak memiliki kepentingan kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam interaksi kepada Allah, hablun minallah, ataupun itu interaksi kepada makhluk, hablun minannas. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita di dalam sabdanya, sepatutnya bagi seorang muslim menjadikan motivasi ibadah itu sebagai pendorong dia dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga dengan prinsip yang seperti ini, seorang bisa bersikap adil kepada siapapun. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Kita perhatikan dalam sabda yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan cinta kepada kebaikan yang ada pada diri saudara kita itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Artinya, interaksi yang baik, akhlak yang baik, muamalah yang baik kepada sesama manusia itu adalah bukan hanya soal kepentingan sosial, tapi itu adalah masuk dalam ranah ibadah, bahkan dalam ranah iman. Ya, ini yang harus menjadi pendorong seorang muslim dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, sehingga dia akan bersikap, akan mudah untuk berakhlak yang baik dan bersikap adil kepada siapapun. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan yang dalam sabdanya yang lebih umum, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang kepada makhluk di muka bumi ini, maka dia akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Maka di sini sabda Nabi lebih umum daripada yang pertama kami sebutkan tadi. Kalau hadis yang pertama tadi berkaitan dengan orang-orang mukmin. Nah, sekarang ini berkaitan dengan makhluk secara umum, tidak hanya manusia, bahkan juga hewan atau binatang. Dan tidak hanya orang-orang mukmin atau orang-orang muslim saja, bahkan juga kepada orang-orang kafir. Kita diperintahkan untuk rahmat kepada mereka sesuai dengan prosedur, tentu saja sesuai batas prosedur yang dijelaskan oleh syariat kita. Maka ini dalil para pemirsa sekalian bahwa motivasi ataupun pendorong seorang muslim dalam berinteraksi dengan sesama manusia itu bukan hanya kepentingan sosial atau kepentingan dunia yang sesaat, tapi juga di dalam Islam itu bernilai ibadah, ya, mengundang rahmat Allah, bahkan juga itu bernilai iman. Jika seperti ini sudah tertancap dalam diri kita, maka kita akan mudah berbuat adil, ya, sehingga siapapun yang menyampaikan kebenaran, ya, di pihak siapapun kebenaran itu berada, maka kita akan terima meskipun orang tersebut memiliki watak yang buruk kepada kita, ya. Tapi kalau kebenaran ada pada dirinya, ya, maka akan kita ambil. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersikap adil dalam surat Al-Maidah ayat 8. Allah mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya keadilan, sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Para ulama menjelaskan tentang maksud ayat ini atau kepada siapa ayat ini ditujukan. Ya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini, perintah ayat ini diturunkan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka bersikap adil kepada orang-orang kafir. Ya, karena Allah mengatakan di sini, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin," dan janganlah kamu, kebencianmu kepada suatu masyarakat, suatu kaum itu menjadikan kamu tidak adil. Yang dimaksud masyarakat yang dibenci di sini atau kaum yang dibenci di sini adalah orang-orang kafir. Apabila kepada orang kafir saja Allah perintahkan kita untuk bersikap adil, ya, terlebih lagi kepada mereka yang kesalahannya di bawah kekafiran, yang tidak lebih parah daripada level kekafiran, seperti kaum saudara kita sama muslim yang zalim, mungkin ada pemerintah yang zalim, kita harus bersikap adil. Atau saudara kita yang fasik, pelaku dosa, ya, atau pelaku bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekafiran, maka lebih lagi kepada mereka kita lebih pantas atau lebih diperintahkan lagi untuk bersikap adil kepada mereka. Karena kepada orang kafir saja kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil walaupun kita benci kepada mereka, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dengan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya akan kita bahas tentang bentuk-bentuk keadilan. Kurang lebih ada 4 bentuk sikap adil dalam berinteraksi atau dalam beragama. Yang pertama adalah tidak menolak kebenaran lantaran orang yang mengatakannya adalah pelaku kebatilan, karena pelajaran itu diambil dari perkataan, bukan dari orang yang mengatakan. Jadi dari manapun kebenaran itu datang kepada kita, maka kita terima, karena yang menjadi konsentrasi kita adalah konten ucapannya, bukan orang yang mengucapkan. Dalam soal menerima kebenaran yang menjadi konsentrasi kita adalah konten ucapan, bukan orang yang mengucapkan. Sebagaimana tertera dalam sebuah pepatah, al-ibratu bil qaul la bil qa'il. Ya, yang menjadi ibrah ataupun acuan itu adalah perkataannya, isi ucapannya, bukan sekedar pengucapnya. Baik. Seandainya maka seandainya kebenaran itu datang kepada kita dari orang yang kita benci sekalipun, maka kita tetap harus terima kebenaran itu. Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan sikap ini dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti dalam kisah Ratu Saba bersama malaikat bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ketika Ratu Saba didatangkan ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Saba menceritakan ya, tentang bagaimana kesyirikan yang terjadi di negerinya. Ya. Maka Ratu Saba mengabarkan kepada Nabi Sulaiman, wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah yang mereka perbuat, demikianlah kesyirikan yang mereka demikianlah yang mereka perbuat. Kita perhatikan di sini Ratu Saba ketika itu masih kafir, musyrik. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan apa yang dia kabarkan. Padahal ketika itu statusnya masih musyrikah, kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolak ya, kabar yang dia kabarkan kepada Nabi Sulaiman karena isinya adalah kebenaran sesuai fakta. Ya. Dalil yang lain adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau diamani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang Baitul Mal. Gudang Baitul Mal. Maka kemudian di suatu malam dia didatangi seseorang yang asing. Kemudian si orang yang asing ini maling ya. Dia datang dari pintu belakang untuk mencuri barang-barang yang ada di gudang tersebut. Maka kemudian aksinya dipergoki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap orang tersebut, kemudian mengancam akan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meminta uzur bahwa insyaallah tidak akan diulangi lagi. Tapi hal tersebut tindakan ini terulang sampai hari ketiga. Maka di hari yang ketiga Nabi Abu Hurairah tidak memberikan ampun kepada orang ini, tidak memberikan uzur kepada orang ini. Setelah diancam demikian akan dihadapkan kepada Rasulullah SAW, barulah orang ini mengaku ternyata dia adalah setan ataupun jin yang menjelma menjadi manusia. Nah, maka ini dalil juga para pemirsa sekalian bahwa jin itu bisa menjelma menjadi manusia. Jin itu bisa menjelma menjadi manusia. Dan manusia baru bisa melihat jin ketika jin itu bisa menjelma. Kalau jin enggak menjelma maka tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Ya. Karena Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak melihat mereka. Ini dalil bahwasanya manusia selamanya tidak bisa melihat wujud asli jin. Tapi kalau jin menjelma menjadi makhluk yang lain, manusia, demikian juga bisa menjelma menjadi hewan, barulah manusia bisa melihatnya. Sehingga apabila ada seorang yang mengabarkan, mengatakan ya, bahwasanya dia pernah melihat jin, ya, bentuknya demikian-demikian, maka ini kedustaan. Ini jelas kedustaan. Ya. Apalagi yang sangat ironi jika hal tersebut disampaikan oleh seorang yang mengaku ustaz. Seorang mengaku ustaz, kemudian dia mengatakan, saya pernah lihat jin. Wujud asli jin itu seperti ini, hidungnya seperti ini, ya, giginya seperti ini, matanya, ya, rambutnya. Ini sangat ironis sekali. Ya, ini kedustaan dan tidak pantas disebut sebagai seorang ustaz yang seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Man idda'a annahu ra'al jinna," ya, siapa yang mendakwakan bahwasanya dirinya pernah melihat jin, maka ubtilat syahadatuhu atau ruddat syahadatuhu, maka persaksiannya tidak bisa diterima, persaksiannya ditolak, karena orang ini pendusta, kecuali kalau dia seorang nabi. Kalau nabi ataupun rasul, Allah berikan mukjizat kepada mereka, bisa melihat wujud asli jin. Kalau selain nabi, kok menyangka bahwasanya dirinya bisa melihat wujud asli jin, maka ini kedustaan. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Yang orang yang mengatakan seperti itu jelas dusta, apalagi kalau itu diucapkan oleh seorang ustadz, maka jelas ini suatu hal yang sangat disayangkan, suatu hal yang menggugurkan status keustatannya. Ya, ini perlu kita perhatikan. Baik, kita kembali kepada kisah Abu Hurairah. Jadi di hari yang ketiga, maka Abu Hurairah tidak memberikan ampun kepada si orang ini. Dia ancam untuk dihadapkan kepada Nabi SAW. Akhirnya orang ini mengaku bahwasanya dia setan. Lalu kemudian si setan ini mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebuah doa supaya tempat tersebut tidak lagi didatangi oleh jin yang jahat. Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu diajarkan membaca surat, ayat kursi setiap sebelum tidur. Maka barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sebelum tidur, Allah akan kirimkan penjaga untuknya sampai dia terbangun di pagi hari. Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Ama innahu qad shadaqaka wa huwa kadzub." Ketahuilah sesungguhnya dia telah berkata jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta. Setan ataupun jin itu adalah makhluk yang paling pendusta. Tidak lebih parah kedustaan yang dilakukan oleh, atau lebih parah ya, saya ralat ucapan saya, lebih parah daripada kedustaan yang dilakukan oleh manusia. Tapi ketika jin ini menyampaikan kebenaran, Nabi terima. Ya, jadi doa sebelum tidur berupa ayat kursi itu kita dapatkan asal mulanya, asbabul wurudnya dari apa? Dari jin yang menjelma menjadi manusia tadi, kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqaka wa huwa kadzub, dia sedang jujur kepadamu padahal dia pendusta. Nah, ini dalil bahwasanya kita seorang muslim itu prinsipnya adalah menerima kebenaran dari manapun arahnya. Sampai pun itu dari orang yang paling dia benci. Ya. Bahkan di sini disebutkan, dicontohkan dari orang kafir sekalipun, bahkan dari setan sekalipun. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah kita terima dari manapun. Ya. Sebuah pepatah Arab mengatakan, al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilang bagi seorang mukmin. Ketika dia menemukan barang hilang tersebut, ya, barang hilang yang dia cari-cari, ketika dia menemukan maka dia akan bahagia. Dia akan senang, dia akan antusias. Tapi para pemirsa sekalian, ini jangan disalahfahami. Bagi para penuntut ilmu, ya, prinsip ini kita bisa terapkan ya, dalam konteks di luar menuntut ilmu. Ya, artinya kita bertemu kebenaran dimanapun, di luar, di jalan, dimanapun. Ya, nasihat dapat dari siapapun, maka kita terima. Tapi kalau dalam konteks menuntut ilmu, belajar yang intensif, belajar agama Islam ini secara intensif, sehingga harus berguru kepada seseorang. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kita sebagai orang yang awam belum bisa menerapkan prinsip yang terkenal, yaitu ambil baiknya, buang buruknya. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, ini senada dengan ini, senada dengan prinsip yang pertama ini. Ya, tapi ini berlaku untuk bukan dalam konteks belajar. Ya, kalau dalam konteks belajar, seorang harus berguru, seorang harus duduk, belajar intensif, membaca kitab, ya, belajar serius tentang agama ini, bukan sekedar jiping atau dengerin nasihat-nasihat gitu ya. Maka seorang harus hati-hati memilih guru. Ya, sebagaimana ini dipraktikkan oleh para ulama salaf. Mereka mengatakan bahwasanya ad-din lahmuka wa damuka, agama ini adalah darah dan dagingmu. Maka fandur amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah kepada siapa kamu mengambil agamamu. Nah, dua prinsip ini bisa kita gabungkan ya. Ambil baiknya, buang buruknya, ini berlaku bagi mereka yang sudah punya pondasi, bisa menimbang baik buruk, bukan lagi bukan level awam. Kemudian yang kedua, ini kita bisa terapkan dalam konteks di luar menuntut ilmu. Adapun dalam menuntut ilmu, maka kita harus hati-hati. Tidak cukup bermodal semangat, kemudian berpegang dengan prinsip buang baiknya, buang buruknya, ambil baiknya. Kita harus hati-hati nih. Jadi guru itu harus jelas, cari guru yang jelas. Jelas keilmuannya, jelas akidahnya ya. Jangan hanya terlena dengan kostumnya ya, ataupun banyaknya pengikutnya, ataupun cara penyampaiannya, tapi kita lihat bagaimana prinsip beragamanya, apakah sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ataukah tidak. Baik, inilah pemirsa sekalian bentuk keadilan yang pertama ya. Tidak menolak kebenaran dari manapun datang kebenaran tersebut, sampai pun datang dari musuh. Yang kedua, kebenaran yang ada pada orang yang menyelisihi tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek. Kebenaran yang ada pada orang yang berbeda pendapat, berseberangan, atau punya masalah dengan kita, baik itu masalah pribadi ataupun masalah keluarga atau masalah apapun ya, masalah akhlak ya. Maka kalau seandainya kebenaran itu ada pada dirinya, tetap kita terima ya. Jangan sampai gara-gara kita lihat interaksinya atau dia punya masalah kepada kita ya, mungkin masalah hutang ya, nggak pernah dibayar, lalu kemudian ketika dia menyampaikan kebenaran, kita bawa-bawa tabiat buruknya. Kebenaran lain, tabiat buruknya lain, kebenaran tetap harus kita terima ya, karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Taala. Adapun kesalahan itu ya, itulah manusiawi, itu manusia. Sampai-sampai Imam Dzahabi pernah menuliskan biografi salah seorang yang bernama Yusuf bin Adam rahimahullah di dalam kitab Al-Syiar A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan tentang Yusuf bin Adam. Yusuf bin Adam ini termasuk syekh pengikut sunnah. Dia termasuk ulama pengikut sunnah. Dia adalah orang yang menyuruh kepada hal yang baik dan menyuruh kepada asar, yaitu kembali kepada hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat. Tetapi tabiatnya jelek ya. Jadi beliau sebutkan nilai positif yang ada pada beliau dulu. Seorang ulama pengikut sunnah ya, terkenal mengajarkan kepada manusia tentang akidah salaf, menyebarkan akidah salaf. Tapi di akhirnya beliau mengatakan, tapi tabiatnya jelek. Dia punya watak yang tidak nyaman, tidak baik. Ya, tapi tetap diakui kebenarannya ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini sikap kita ya. Sikap kita kepada orang lain yang menyampaikan kebenaran seperti itu. Kebenaran kita terima, walaupun saya mengakui bahwasanya yang seperti ini susah, yang seperti ini untuk bisa menerapkan ini. Tapi kita berusaha. Ya. Sampai kepada orang yang tidak punya masalah pun dengan kita, ya. Orang-orang berusaha cari masalah supaya kebenarannya enggak diterima. Nah, maka ini adalah kebenaran, ini adalah prinsip yang harus kita terapkan. Baik, jadi kalau kaitannya dengan kita dan orang lain yang menyampaikan kebenaran, maka kita buang watak-watak buruknya, sudah kita dengarkan kebenaran yang dia sampaikan, kita terima. Tapi kalau dari sisi yang lain, ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain atau dari orang yang menyampaikan kebenaran. Ya. Kalau dari orang yang menyampaikan kebenaran, sepatutnya dia mawas diri. Ya. Dia mawas diri, dia introspeksi diri, jangan sampai ada akhlak buruk, sikap yang buruk kepada masyarakat ya, sehingga dengan sikap tersebut banyak orang akan terhalangi dari hidayah. Sehingga dengan sikap tersebut dia menjadi oknum dalam komunitas kebenaran itu. Dia menjadi oknum, dia menodai kebenaran, dia menodai dakwah yang benar. Nah, ini dari sisi satu pihak ya, dari satu sisi, yaitu dari orang yang menyampaikan kebenaran, dia harus mawas diri. Ya, jangan sampai sikap buruknya itu menjadi benalu. Ya, dengan sikap buruknya sehingga orang antipati dengan kebenaran. Ya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga, bentuk keadilan yang ketiga adalah tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas ialah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya. Nih. Ini karakter para ulama, para pemirsa sekalian. Dan juga ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim harus seperti ini. Jadi ketika berdebat, ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, baik dalam masalah ilmiah ataupun masalah duniawi, ya, dalam dunia musyawarah, tentu manusia tidak lepas dari interaksi dengan sesama manusia, sehingga musyawarah ini suatu hal yang tidak bisa kita elakkan. Maka ketika menyampaikan pendapat, seorang manusia, seorang yang ikhlas itu, seorang muslim itu, dia berkeinginan kalau kebenaran itu ada di pihak yang lain, yang berbeda dengan saya. Mungkin saya yang salah, ya. Mungkin kesimpulan yang saya tangkap ini belum final. Ini belum sesuai kebenaran, bisa jadi. Cuman itu mentok sudah yang saya bisa yang jangkau. Dan saya berharap semoga kebenaran ini ada pihak lain. Nah, inilah ciri seorang yang ikhlas, ya, dalam berdakwah, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi dalam sesama manusia. Sebagaimana ini dipraktikkan oleh prinsip ini dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwa tidaklah saya berdebat dengan siapapun, berdiskusi dengan siapapun kecuali saya berharap semoga kebenaran itu ada di pihak dia, bukan di pihak saya. Ya. Baik. Prinsip yang berikutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihinya. Ya, berprasangka baik, mengedepankan husnudzon. Ketika terjadi gesekan atau ketika terjadi persilangan pendapat. Kemudian tidak mencela orang yang menyelisihi kita, ya, menyebut-nyebut aibnya, kekurangan fisiknya, ya, ataupun kebiasaan buruknya, ya, itu enggak ada kaitannya dengan ranah diskusi ilmiah. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ruang diskusi. Ya. Maka tidak usah dibawa-bawa. Ya. Atau menyebutnya dengan panggilan-panggilan yang tidak nyaman, ya. Maka ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu mengandung dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Apa tidakkah kalian tidakkah kalian itu tidak suka, atau apakah di antara kalian itu suka jika memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu saja tidak. Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, ini dalil bahwa kita tidak boleh mengedepankan seuzon dalam interaksi kita, sampai pun kepada orang yang berselisih dengan kita, tapi kita kedepankan husnuzon, yaitu prasangka baik. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dalam ayat yang mulia ini yang ditulis oleh penulis dalam 240 halaman 240. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan perintah ini, maka Allah Subhanahu wa taala awali dengan seruan iman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya di antara kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia mudah untuk husnudzon kepada orang lain. Dia mudah untuk husnudzon kepada orang lain, berusaha maksimal mungkin mencari alasan agar tidak terbetik dalam dirinya prasangka buruk kepada saudaranya. Ustaz, susah untuk bisa seperti itu. Ya. Kalau kita katakan itu susah, orang ketika mencari alasan untuk suuzon kepada orang lain itu aja bisa, ya. masa untuk mencari alasan untuk membela kehormatan saudaranya, ya, karena itu adalah saudaranya seiman, untuk membersihkan hatinya dari noda, maka masa tidak bisa-bisa, ya. Jadi sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan bahwa carilah 70 alasan kepada saudaramu agar tidak muncul dalam dirimu su'uzon. Ya, ini dalil bahwasannya menghindari su'uzon itu bagian dari iman. Karena Allah SWT awali perintah tersebut dengan seruan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini menunjukkan bahwasannya iman itu bukan soal akidah saja, bukan soal masalah hati saja, tapi iman itu juga hablun minan nas. Iman itu juga kaitannya dengan interaksi yang baik, akhlak yang baik kepada sesama manusia, bukan hanya hablun minallah. Ya, hubungan dengan Allah itu adalah yang pokok, tapi juga masuk dalam penyempurna iman adalah ketika seorang bisa berakhlak yang baik, berinteraksi yang baik dengan sesama manusia. Catatan berikutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, di kelanjut setelah Allah SWT menjelaskan tentang larangan untuk su'udzon, di kelanjutan ayat Allah menjelaskan tentang dosa ghibah. Ya, dosa ghibah. Ya, ini dalil bahwa bahwasanya di antara penyebab seorang itu melakukan ghibah adalah su'udzon. Seorang itu bisa terjerumus dalam dosa ghibah itu adalah su'udzon, berprasangka buruk. Sudah muncul persepsi buruk, prasangka buruk, muncul kebencian, akhirnya kemudian akan ghibah. Ya. Jika yang dighibahkan itu memang fakta, maka itulah ghibah. Tapi kalau yang dighibahkan itu bukan fakta, maka itu ghibah sekaligus fitnah. Karena sebagian orang melegalkan aksi ghibahnya itu karena ini memang benar, orangnya memang kayak gitu. Ya, kalau memang benar itulah ghibah. Kalau tidak benar itu kedustaan, ya, ditambah-tambahi, ya, maka itu adalah fitnah dan ghibah, ditambah kedustaan juga. Ya, nah, ini dalil ayat ini dalil para pemirsa sekalian bahwa dosa yang menghantarkan kepada ghibah itu adalah sumbernya su'uzon, itu yang pertama. Ya, sumber utama adalah su'uzon, prasangka buruk. Kemudian catatan faedah berikutnya dari ayat ini bahwa dosa itu mengundang dosa yang lain. Orang sudah su'uzon, nanti tahap berikutnya ghibah. Ya. Ini dalil bahwa dosa itu saling mengundang. Kalau seorang berbuat dosa kemudian tidak berusaha menyetop dirinya dari perbuatan dosa itu, maka rawan akan mengundang dosa-dosa yang lain. Jadi supaya kita tidak terjatuh dalam jaringan dosa, ya. Maka caranya ketika begitu jatuh dalam kesalahan, segera bertobat kepada Allah SWT. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan noda dosa ini mengendap lama dalam hati kita, sehingga kalau sudah lama mengendap akan susah dicuci. Ya, susah dicuci itu maksudnya susah berubah, susah ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dibawa mati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini dalil bahwa dosa itu saling memanggil. Dosa itu bisa memicu dosa yang lain kalau kita tidak stop. Catatan faedah berikutnya dari ayat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang yang kita ghibah itu, orang yang berbuat ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Memakan bangkai saudaranya. Ya. Kenapa Allah permisalkan perbuatan ghibah itu seperti manusia kanibal yang makan bangkai saudaranya? Jamnya adalah diterangkan oleh kalau enggak salah dalam kitab Al-Qurtubi, ya, dalam tafsir Al-Qurtubi. Dan kami pernah angkat tema ini dalam tulisan kami di Muslim or Eid, ya. Mengapa ghibah itu disamakan dengan makan bangkai? Ya, di website muslim.or.id. Jawabannya adalah karena orang yang kita ghibah itu memiliki karakter yang sama dengan bangkai, dengan mayit. Kesamaannya yang pertama bahwa mayit itu tidak bisa membela. Mau dipukul, mau dicubit, mau dimutilasi sekalipun, maka yang namanya mayit tidak bisa membela. Demikian juga orang yang kita ghibahi tidak bisa membela kehormatannya. Karena dia dighibahi dari belakang, dia enggak tahu. Kalau di depannya namanya mencela. Ya. Itu namanya humazah atau lumazah. Kalau pakai lisan namanya wailul likulli humazah ya, humazah. Kalau pakai peraga ya itu namanya lumazah. Itu mencela. Tapi ghibah itu di belakang, dia enggak dengar, dia enggak tahu. Sehingga dia tidak bisa leluasa untuk membela kehormatannya. Sama dengan mayit tadi. Ya, makanya disamakan. Itu di antara kesamaannya ya, wallahu a'lam bishawab, nanti bisa dipelajari lagi di tulisan tersebut. Baik, para pemirsa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kaidah yang kelima. Ini adalah karakteristik yang terakhir sebelum kita memasuki bab baru, yaitu tentang wasatiyah. Ya, ahli sunnah itu bersikap pertengah-tengahan, moderat ya, tidak bersikap berlebih-lebihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.